Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, juga yang melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga yang mendengarkan dan menyaksikan melalui channel YouTube Radio Roja Bandung ataupun melalui channel Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda kecil, ini masih tanda kecil, belum tanda besar. Salah satu di antara tanda kecil hari kiamat adalah banyaknya jumlah para wanita dan sedikitnya laki-laki. Sampai perbandingan laki dengan wanita 1:50. Satu laki-laki, 50 wanita. Ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "La uhadditsannakum hadithan la yuhadditsukum ahadun ba'di." Kata Anas di hadapan murid-muridnya dari kalangan tabi'in, "Aku akan beritahukan kepada kalian satu hadis yang tidak akan diberitahukan oleh siapapun setelah aku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yadhharu al-jahlu wa yadhharu az-zina wa takthuru an-nisa wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu, merajalelanya kebodohan, dan munculnya perzinahan secara terbuka, terang-terangan. Dan semakin banyak wanita, semakin sedikit laki-laki, sehingga 50 orang wanita dipimpin oleh 1 orang laki-laki. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, Bab raf'ul ilmi wa zuhurul jahal. Juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan beberapa tanda kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kiamat adalah satu, ilmu semakin sedikit. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang Islam, ilmu agama, ilmu syariat, bukan ilmu umum. Kalau ilmu umum mah makin kesini makin berkembang, makin maju, makin canggih, canka panggih. Itu ilmu umum, ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang dulu tidak ada, sekarang banyak ada. Selama ilmu itu maslahat, gak apa-apa, bagus. Tapi yang dimaksud ilmu semakin sedikit, maksudnya ilmu agama. Dahulu para ulama banyak, ribuan. Sekarang para ulama sangat jarang. Dahulu para ulama ilmunya aduh mendalam luar biasa. Satu orang ulama kitab karangannya aja ratusan. Satu judul kitab karangan bisa puluhan jilid. Sekarang mah sedikit ulama yang memiliki kitab karangan yang banyak. Jadi semakin kesini ilmu agama manusia semakin sedikit. Kebodohan tentang agama semakin menyebar. Banyak ulama-ulama yang anak-anaknya malah disekolahkan di sekolah umum. Bapaknya kiai, ustaz, anaknya malah jadi dokter, jadi insinyur, jadi saintis, jadi teknokrat, jadi ahli di bidang ilmu umum. Bapaknya meninggal, pesantrennya tidak ada yang melanjutkan. Nah, sekarang banyak yang seperti itu. Jadi ilmu semakin sedikit. Ini di antara tanda-tanda kiamat, dan yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama. Wa yadharul jahal, dan kebodohan begitu kentara muncul secara jelas dan gamblang. Orang yang tidak berilmu tentang agama, ngomong tentang agama aneh-aneh, pendapatnya nyeleneh. Karena dia bodoh dalam agama, tapi pintar dalam ilmu umum. Dia bergelar profesor, doktor, insinyur di bidang ilmu umum. Tapi di bidang agama, dia bodoh. Bicara tentang agama, aneh-aneh. Kelihatan dia bodohnya tentang agama. Wa yadhharu zina, dan munculnya perzinahan. Dari dulu perzinahan ada, tapi sedikit. Dan sembunyi-sembunyi, jarang orang tahu. Wah, sekarang mah terbuka. Ada lokalisasinya, tempatnya. Ada sekarang melalui online, melalui internet. Banyak banget. Wa takthurun nisa, lalu banyaklah jumlah para wanita dan sedikitnya jumlah laki-laki, sehingga 50 orang wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Lalu apa sebab-sebabnya? Dalam kitab At-Tadhkirah Sunan Imam Al-Qurtubi, juga dalam kitab Syarah Sahih Muslim Sunan Imam An-Nawawi, dijelaskan, qila inna sababa dhalik kathratul fitan fayaqthuru al-qaslu fir-rijal li'annahum ahlul harbi dunan nisa. Menurut salah satu pendapat, sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita adalah disebabkan karena banyaknya fitnah, terjadinya banyak peperangan, dan terbunuhnya banyak laki-laki. Karena laki-laki adalah prajurit yang dikirim ke medan perang, adapun wanita tidak. Jadi banyaknya peperangan menyebabkan laki-lakinya ikut berperang dan gugur sebagai pahlawan mungkin. Istrinya menjadi janda. Kalau banyak yang terbunuh berarti banyak janda-janda, banyak para wanita. Sehingga perbandingan antara laki-laki dan wanita 1:50. Waqila inna sababa dzalika kasratul futuh fayakthuru sabaya fayatakhidhu ar-rajul iddat mawtu'at. Ada lagi yang berpendapat penyebab hal itu adalah karena banyaknya penaklukan-penaklukan, lalu banyaklah tawanan-tawanan, tawanan para wanita. Lalu tawanan-tawanan itu menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Lalu digaulilah tawanan tersebut dan melahirkan banyak anak-anak. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Beliau menyatakan fihi nadhar li'annahu sarraha bil qillah min hadithi Abu Musa faqal min qillatir rijal wa qasratin nisa. Pendapat yang barusan itu perlu ditinjau ulang, karena hadis itu menjelaskan sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Kalau banyaknya tawanan wanita kemudian digauli oleh tuannya, belum tentu anak-anak yang lahir itu juga para wanita, lalu para wanitanya lebih banyak daripada laki-laki. Tidak. Tapi yang jelas, apa yang dijelaskan dalam hadis ini kelak akan terjadi. Laki-laki lebih sedikit daripada wanita. Sehingga diterangkan dalam hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yadhhabur rijal wa tabqa an-nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidah aqayyimun wahid. Akan hilanglah para laki-laki, maksudnya hilang di sini mati, dan tetaplah hidup para wanita, sehingga jumlah 50 wanita berbanding dengan satu orang laki-laki. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an disebutkan yura ar-rajulu yatba'uhu 40 imra'atan. Di zaman itu kelihatan satu laki-laki diikuti oleh 4 orang wanita. Dan ini semua menunjukkan bahwa jumlah laki-laki jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah para wanita. Dan itu termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Inilah yang pertama dalam pengajian hari ini. Banyaknya wanita, sedikitnya laki-laki termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Kedua, kasratul matar wa qillatun nabat. Di antara tanda kiamat banyak turun hujan tapi sedikit tumbuh-tumbuhan. Ini termasuk di antara tanda kiamat, hujan terus-terusan tapi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari air hujan itu sedikit. Ini tanda kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga langit menurunkan hujan secara deras, wala tumbitul ardu syai'a, tapi bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yumtarun nasu mataran aman wa la tumbitul ardu syai'a. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang diberi hujan selama setahun penuh, tapi tidak bumi atau tanahnya tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Pertama, hal itu disebabkan karena sebab-sebab yang alami. Yaitu apa? Karena ulah perbuatan manusia. Gunung-gunung, hutan-hutan ditebang. Gundul. Begitu gundul, hujan turun. Apa yang terjadi? Longsor, banjir. Tanam-tanaman bukan tumbuh, malah tanaman yang tersisa juga hancur. Baik karena banjir ataupun karena longsor tadi. Ya. Nah, dan itu yang menyebabkan bumi berubah menjadi gersang. Dan itulah hakikat dari kemarau yang sebenarnya. Kemarau itu bukan karena tidak turunnya hujan, tapi hujan turun, tapi tidak membuat tumbuh-tumbuhan subur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, laisatis sanah bi alla tumtaru, walakinnas sanah an tumtaru wa tumtaru wa la tumbitul ardu syai'a. Yang dimaksud kegersangan itu bukanlah disebabkan karena tidak hujan, tapi kegersangan itu adalah kalian dihujani terus, hujan terus, hujan terus, tapi tanahnya tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama di antara Imam An-Nawawi mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْمَطَرُ سَبَبًا فِي إِمْبَاتِ الْأَرْضِ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يُجِدَ مَا يَمْنَعُ هَذَا السَّبَبِ مِنْ تَرَتُّبِ الْمُسَبَّبِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقُ الْأَسْبَبِ وَمُسَبَّبَتِهَا لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ. Kalau hujan penyebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, maka nanti di akhir zaman Allah akan mengadakan hal yang bisa mencegah adanya keterkaitan antara sebab dan musababnya. Sebab itu ya sebab, musabab itu akibat, gitulah. Apa yang menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan? Adanya hujan. Hujan sebagai sebab, akibatnya tumbuh-tumbuhan akan bermunculan. Walaupun tidak ditanam, liar, rumput-rumputan, ilalang, jamur, sehingga ada peribahasa seperti jamur di musim hujan. Jamur apakah ditanam oleh manusia? Tidak. Jamur teh bahasa Sunda, nate naon? Suung. Suung apa ditanam oleh manusia? Tidak. Nah, tadi malam hujan jam segini coba ke kebun, itu banyak. Itu munculnya tanaman sebagai akibat dari adanya apa? Hujan. Hujan sebagai sebab, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai musabab, sebagai akibat. Ya. Nah, nanti Allah Azza wa Jalla akan mengadakan penghalang antara sebab dengan akibat. Hujan yang turun tidak akan menjadi sebab turunnya atau tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Allah yang menciptakan sebab, menciptakan akibat, menciptakan keterkaitan antara sebab dan akibat. Dan Allah juga yang bisa memutuskan keterkaitan antara sebab dan akibat. Hujan turun, tapi tidak mengakibatkan tumbuhnya tumbuhan. Suatu saat nanti akan terjadi demikian, dan ini termasuk di antara tanda kiamat. Adakah ini akibat kesalahan manusia? Mungkin. Seperti umpamanya tidak terkendalinya polusi. Polusi air, polusi udara, polusi segala macam. Banyak manusia umpamanya bikin pabrik membuang limbah ke sungai. Apa akibatnya? Air-air sungai terkontaminasi racun dari limbah kimia. Terus, polusi udara. Pabrik mengeluarkan apa? Asap. Belum asap knalpot. Belum asap kebakaran. Udara kotor, air kotor. Air kotor yang ada di dalam tanah atau di atas permukaan tanah menguap karena panas matahari. Itu kotor. Zat-zat kimianya keisap. Berkumpul di awan jadi hujan. Hujannya airnya tidak murni lagi, tidak bersih, tapi ngandung apa? Zat-zat kimia. Menyirami tanaman, menyirami tanah. Di dalam tanahnya juga airnya sudah teracuni oleh limbah. Itu mematikan tumbuh-tumbuhan. Jadi we gersang. Hujan turun tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan ini akan terjadi di akhir zaman ini sebagai salah satu di antara tanda-tanda kiamat sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Inilah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga. Nah ini mah aneh bin ajaib. Mungkin sekarang belum terjadi ya. Sebagian. Tapi sebagian sudah terjadi. Kalamus siba' wal jamadat lil ins. Di antara tanda akhir zaman, tanda kiamat adalah binatang buas dan benda-benda mati sudah berbicara kepada manusia. Singa atau ajag, naon ajag bahasa Sundana? Serigala berbicara kepada manusia. Dan manusia faham omongan dia. Si serigala juga faham omongan manusia. Ini sudah terjadi belum? Sekarang belum. Tapi dulu di zaman Nabi SAW pernah terjadi. Dan benda-benda mati berbicara kepada manusia. Benda mati yang berbicara kepada manusia sudah ada? Ada HP, radio, TV, internet, bicara kepada manusia, itu benda mati. Di dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan ja'a dhi'bun ila ra'il ghanam fa akhadha minha syatan fa talabahu ar-ra'i hatta intaza'aha minhu. Ada seekor serigala mendatangi penggembala kambing dan menerkam salah satu kambing. Diterkam oleh serigala si kambing itu mau dimakan. Lalu si penggembalanya meminta merebut kembali kambing itu dari si serigala itu. Naiklah serigala ini ke gundukan pasir. lalu duduk, lalu berkata. Ini serigala berkata. Kata serigala, amidda ila rizqin razaqaniyahullahu intaza'tahu minni. Kata si serigala, apakah kamu mengambil rizki yang telah Allah berikan kepadaku, kamu merebut rizki itu kembali dari aku? Maka mendengar si serigala itu bicara, pengembala itu menyatakan, "Tallahi inni ra'aitu kal yaumi dhi'ban yatakallam." Demi Allah, pada hari ini aku melihat ada serigala bisa berbicara. Aneh, tapi nyata. Berkata serigala, "A'jabu min hadha rajulun fin nakhalat bainal harratain yukhbirukum bima madha wa bima kana wa bima huwa kainun ba'dakum." Kata si serigala, ada yang lebih aneh daripada ini. Terus sekarang muncul seorang laki-laki itu, ya, di Madinah, yang bisa memberitahukan kepada kalian peristiwa masa lalu dan peristiwa yang akan datang. Si penggembala kambing ini kebetulan orang Yahudi. Jadi si serigala itu menyatakan ada lagi yang lebih menakjubkan. Muncul seorang laki-laki. Sekarang ada di kota Madinah. Laki-laki ini menceritakan kisah-kisah masa lalu dan yang akan datang. Laki-laki ini siapa? Nabi SAW. Maka si Yahudi ini pulang ke Madinah, datang kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang dialaminya. Lalu Nabi SAW membenarkan kisah Yahudi ini. Lalu berkata, "Innaha amaratun min amarati baina yaday sa'ah. Faqad ushika ar-rajulu ay yakhruja fala yarji'a hatta tuhaddithahu na'lahu wa sawtuhu ma ahdatha ahluhu ba'dahu." Rawahu Ahmad. Kata Nabi SAW, hal itu termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Sebentar lagi akan datang zamannya. Seorang laki-laki, ya, dia keluar dari rumahnya dan tidak kembali ke rumahnya sehingga dua sendalnya berbicara kepadanya. Juga sautnya, saut itu pecut yang biasa dipakai untuk mengatur kuda, ya, memecut kuda, ya. Sendalnya, pecutnya berkata, berbicara. Apa isi pembicaraannya? Tentang apa yang dibicarakan oleh keluarganya. Jadi ketika si laki-laki ini ada di rumah, sendalnya, pecutnya disimpan di rumah. Ketika pergi keluar, gitu ya, sendalnya, pecutnya dibawa. Sendal dan pecutnya berbicara tentang apa yang dia lihat di dalam rumahnya, di apa yang dilakukan oleh istrinya, oleh anak-anaknya di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Syekh Ahmad Syakir di dalam kitab Tahqiq terhadap Musnad Ahmad menyatakan isnaduhu sahih, bahwa hadis ini sahih. Dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id juga menceritakan kisah yang sama. Ada orang Yahudi mengembalakan kambing, kambingnya salah satunya diterkam oleh serigala lalu direbut kembali, serigala itu bicara. Maka laporlah Yahudi ini kepada Nabi SAW. Maka berkata Nabi SAW, "Sadaqa." Orang Yahudi ini benar ceritanya. والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبر فخذه بما أحدث أهله بعده. Demi Allah yang tangan, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ada binatang buas yang berbicara kepada manusia. Ada lagi ya tali sendal yang berbicara kepada manusia, pecut yang berbicara kepada manusia, dan pahanya mengabarkan tentang apa yang diomongkan oleh keluarganya setelahnya. Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman benda-benda mati seperti sendal, seperti pecut akan berbicara kepada manusia, dan juga binatang buas akan berbicara kepada manusia di akhir zaman. Inilah yang ketiga. Yang keempat, tanda kiamat yang keempat adalah, kita mudah-mudahan tidak mengalami ini di negeri ini. Tapi apa yang dijelaskan dalam poin yang keempat ini sudah terjadi di negeri-negeri lain mungkin. Wallahu a'lam. Apa yang keempat ini? Tamannil maut min syiddatil bara. Orang lebih menginginkan kematian daripada kehidupan karena hebatnya penderitaan. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'a hatta yamurra ar-rajul bi qabri rajul fayaqul ya laitani makana." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ada seseorang lewat sebuah kuburan, lalu orang itu berkata, aduh celaka aku, seandainya akulah yang dikuburkan di kuburan ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam hadis lain yang juga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabr fayatamarraghu 'alayhi fayaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal khabar wa laysa bihi ad-dain illa al-bala." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan hancur alam dunia ini sebelum seorang laki-laki melewati sebuah kuburan, lalu dia berguling-guling di atas kuburan itu sambil berkata, aduh celaka aku, seandainya akulah yang ada di dalam kubur-kuburan ini. Jadi dia lebih menginginkan kematian. Laisa bihi dain, dia tidak punya hutang. Bukan karena dikejar-kejar tukang tagih, bukan karena dikejar debt collector, tapi disebutkan illal bala, karena bala penderitaan, musibah, cobaan yang dialaminya. Ya. Hadis tersebut juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menginginkan kematian biasanya terjadi karena banyaknya fitnah. Terjadi perubahan keadaan, terbaliknya barometer kebenaran, norma kehidupan terbalik, yang benar sudah dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Orang yang berbuat baik dicela, dihina, dipojokkan, dikucilkan. Orang yang berbuat jahat dipuji, diagung-agung, diikuti. Nah, kalau seseorang hidup di zaman seperti itu mengerikan banget ya, na'udzubillah. Walaupun zaman tersebut sudah terjadi enggak? Iya. Orang menganggap kebaikan sebagai sebuah keburukan. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Yang bersalah bebas berkeliaran, yang benar yang melaporkan kesalahan itu malah ditangkap dan dipenjara. Ada kasus begitu? Ada, banyak. Terbaliknya barometer kebenaran, ya. Sehingga orang itu lebih baik mati sajalah daripada hidup-hidup mah enggak bisa benar dan sengsara terus. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Sayati 'alaikum zamanun law wajada ahadukumul mauta yuba'u lashtara." Coba bayangkan. Akan datang kepada kamu satu zaman. Seandainya di zaman itu, ya, diperjualbelikan kematian, niscaya kematian itu akan dibelinya. Akan laris. Kalau ada orang menjual kematian, mati, siapa yang mau mati nih, siapa yang mau mati. Bahkan laku keras itu di zaman tersebut. Sebait syair yang diungkapkan oleh para ulama seperti yang diungkapkan dalam kitab Faidul Qadir. Wa hadzal 'aisyu ma la khaira fi. Ala mautun yuba'u fashtari. Kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Seandainya ada kematian yang dijual belikan, fashtari, aku akan membelinya. Saking apa? Saking buruknya itu keadaan di zaman itu, sehingga lebih baik mati. Seandainya mati dijual belikan, pasti akan laku. Pasti akan banyak orang yang membeli. Nah, Nabi SAW pun pernah menjelaskan bahwa di akhir zaman akan datang satu kesulitan yang membuat manusia menderita, sehingga mereka lebih mengangan-angankan kematian atau lebih mengangan-angankan mudah-mudahan Dajjal cepat keluar. Bayangkan, padahal fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat dahsyat, paling hebat. Tapi ketika zaman terjadi kesulitan, penderitaan, maka orang mengangan-angankan mudah-mudahan Dajjal segera muncul. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, dia berkata bahwa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatamannawna fihi ad-dajjal." Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi mimma dhaq? Qala mimma yalqawna minal ina wal ina. Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia suatu zaman. Di zaman itu orang-orang mengangan-angankan bahwa di kalangan mereka ada Dajjal. Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, ayah ibuku menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Kenapa hal itu sampai terjadi? Kenapa orang itu lebih mengangan-angankan ada Dajjal di zaman itu? Beliau menjawab, mimma yulqauna minal ina wal ina. Karena mereka menemui berbagai macam kesulitan, kesukaran hidup dan penderitaan yang tidak bisa mereka tanggung. Oleh karena itulah, lebih baik ada Dajjal saja atau lebih baik mati. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah di zaman itu. Dan fitnah itulah yang menyebabkan lahirnya kesulitan, kesukaran, penderitaan, ya, yang tidak bisa mereka pikul. Sehingga lebih baik mati. Tapi mau bunuh diri gak boleh, terlarang. Tidak bunuh diri hidup, menderitanya luar biasa. Tidak bisa berbuat kebaikan, tidak bisa menjadi orang baik. Orang yang berbuat kebaikan seperti dianggap penjahat besar, diburu, dikucilkan, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Justru orang yang berbuat keburukan dipuji orang, ya. Ini dahsyatnya penderitaan yang dialami pada zaman itu, menyebabkan orang-orang lebih menginginkan kematian daripada kehidupan. Berkata Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala, kata beliau, wala yalzamu kaunuhu fi kulli baladin wala kulli zamanin wala fi jami'in nas bal yasduqu ittifaquhu lil ba'd fi ba'dil aqtar fi ba'dil azman. Kata Al-Imam Al-Iraqi, kejadian seperti itu tidak mesti terjadi di setiap negeri, setiap zaman, atau tidak mesti teralami oleh semua manusia di setiap tempat. Tapi sangat mungkin terjadi di satu negeri, tidak terjadi di negeri lain. Terjadi di satu zaman, tapi tidak terjadi di zaman lain. Sekarang di Indonesia, kita belum mengalami itu. Bukan berarti tidak akan. Mungkin, mungkin. Tapi kita tidak berharap. Mudah-mudahan kita mah tidak. Tapi di negeri lain, Suriah umpamanya, ya, penguasanya seperti Fir'aun. Orang-orang disuruh sujud menyembah kepada dirinya. Yang tidak menyembah, tidak memuji, dibunuh, diburu, ya. Umat Islam di sana dikejar-kejar, dibunuh, dibantai, wanita-wanitanya diperkosa, anak-anaknya juga dibunuh. Wah, susah hidup di zaman di tempat itu sekarang. Karena apa? Karena penguasa yang sangat zalim. Kerjasama antara komunis dengan Syiah. Di mana sebuah negeri dimasuki Syiah, hancur negeri itu. Seperti Irak, seperti juga Suriah, ya, seperti juga Yaman. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari apa? Dari tipu daya makar orang-orang komunis dan orang-orang Syiah. Oleh karena itulah, maka kalau ini terjadi di suatu negeri, belum tentu terjadi di negeri lain. Kalau di negeri kita aman, belum tentu di negeri lain juga seaman di negeri kita. Tapi yang jelas, ini akan terjadi di akhir zaman, dan termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi, wa hadza illam yakun waqa fa huwa waqi'un la mahalata. Hal ini kalau belum terjadi, tapi pasti akan terjadi suatu saat, mau tidak mau. Karena ini termasuk di antara alamatun nubuwah. Alamatun nubuwah itu salah satu di antara bukti kenabian, kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau mengabarkan apa yang akan terjadi kelak sebagai sesuatu yang nanti pasti akan terjadi. Karena apa? Karena Allah memberitahukan hal itu kepada beliau melalui wahyunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuyuha. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang dibicarakan itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi Nabi SAW mengatakan demikian, bahwa di akhir zaman akan banyak terjadi fitnah yang menyebabkan orang lebih suka mati daripada hidup. Ini berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Kejadiannya belum terjadi, tapi Allah tahu apa yang akan terjadi, karena Allah lah yang mengaturnya sebagai ujian bagi manusia. Lalu Allah beritahukan hal itu kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan itu kepada kita, lalu kita tahu, ya. Inilah empat tanda-tanda kiamat yang kita jelaskan pada hari ini. Nah, pagi ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain di studio. Halo Ustaz. Ya, silakan. Syukran jazakallahu khair kami haturkan kepada Ustaz Abu Haidar atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama dari hamba Allah di Purwokerto, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara mensucikan madi? Bagaimana cara mensucikan baju yang terkena madi? Apakah diperciki atau dicuci dengan air? Mana yang lebih rajih? Karena keduanya punya landasan hadis. Mohon penjelasannya Ustaz. Cara mensucikan? Mensucikan baju dari... daging? Madi. Baju? Ya, mensucikan baju dari madi. Dari madi? Iya. Iya. Ya barakallahu fiik. Ya, madzi termasuk najis. Kalau mani tidak najis. Madzi adalah cairan kental yang keluar dari kemaluan baik laki-laki ataupun wanita sebagai pertanda munculnya syahwat pada dirinya. Rangsangan pada syahwatnya tidak bisa ditahan, hanya keluarnya sedikit, keluar sedikit saja. Kata orang Sunda merbai hungkul, dan tidak ada rasa apa-apa ketika keluar. Berbeda dengan air mani. Kalau air mani puncaknya syahwat. Kalau keluar dalam jumlah yang banyak dan terasa, ada kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang keluar air mani atau air sperma. Kalau air mani tidak najis, tapi madzi najis. Bagaimana cara membersihkannya? Ya sama dengan membersihkan air kencing. Kalau kena baju, kena pakaian, bagian yang terkena bajunya itu saja dicuci. Ya, oleh air digesek-gesek, boleh pakai sabun, boleh. Tidak perlu 7 kali. Sebab ini bukan jilatan anjing. Ya asal itu sudah hilang, sudah. Maka suci kembali seperti biasa. Wallahu a'lam. Mangga lagi Muzain. Syukran Ustaz atas jawabannya. Yang pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abdullah di Bubat. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya berjualan barang yang halal di tempat yang haram? Seperti di tempat konser musik, band, dangdut, atau acara wayang? Iya. Kalau saya sudah kemarin ya. Berdagang di tempat yang banyak kemaksiatan, bagaimana hukumnya? Pertama, ada 2 perbuatan. Perbuatan pertama berdagang, perbuatan keduanya berada di tempat maksiat. Baik untuk dagang ataupun untuk yang lain-lain. Karena ada 2 perbuatan, ada 2 hukum. Berdagangnya itu sendiri halal. Karena berdagang dibolehkan oleh ajaran Islam. Selama yang dijual belikannya barang yang halal. Berdagangnya halal dan hasil dari dagang itu halal juga. Adapun keberadaan dia di tempat maksiat itu dosa. Jadi, ketika berada di tempat maksiat untuk kepentingan apapun, untuk dagang, untuk nonton, apalagi ikut terlibat di dalam kemaksiatan itu, dia berdosa. Ya. Demikian dagangnya halal dan penghasilannya juga halal, tapi dia berdosa karena berada di tempat kemaksiatan yang mestinya dia jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon, kita angkat dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak? Dengan hamba Allah di Cililin. Silakan. Begini, waktu itu saya pernah dengar ya di internet gitu tentang akhir zaman. Bahwa nanti itu akan ada binatang buas yang bisa ngomong berbagai macam bahasa. Dan Ustadz itu bilang bahwa interpretasi dari binatang tersebut adalah negara Israel hari ini, katanya. Sudah keluar, gitu. Seperti itu. Nah, menurut pandangan Ustadz bagaimana itu? Bahkan mereka menyalahkan orang-orang salaf yang salah katanya dalam mentafsirkan hadis tersebut. Jadi sebetulnya itu arti yang tersirat di dalam hadis tersebut gitu, bukan yang sebenarnya gitu, bukan binatang. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zain, bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Dia pernah mendengar di internet bahwasanya nanti sebagai tanda-tanda akhir zaman itu, bahwa binatang-binatang buas itu bisa berbicara dengan berbagai bahasa, katanya. Apa-apa? Binatang buas. Binatang buas bisa bicara, terus? Dengan berbagai bahasa. Apakah itu betul, katanya? Karena Ustadz tersebut menyalahkan sebagai interpretasi Israel, katanya Ustadz. Sebagai apa Israel? Interpretasi. Dokumentasi? Interpretasi. Interpretasi Israel. Iya. Iya. Iya, barakallahu fiik. Ya, tadi sudah dijelaskan hadisnya bahwa nanti di akhir zaman binatang buas bisa berbicara. Apakah makna binatang buas di sana itu Israel, Yahudi gitu ya? Kalau itu Yahudi, enggak perlu disebut sebagai tanda kiamat atau. Dan Yahudi mah dari dulu juga sudah ada, sebelum Islam juga sudah ada. Kedua, ya, bahwa kalau itu Yahudi tidak merupakan sesuatu yang aneh. Dari dulu juga Yahudi mah jahat. Dari dulu juga Yahudi mah pikasebeleun. Nyebelin gitu ya. Dari dulu juga Yahudi berbicara. Aneh tidak? Tidak aneh. Tapi ini disebut sebagai fenomena akhir zaman, tanda kiamat, dan dianggap aneh karena tidak biasa. Bayangkan binatang buas bisa bicara. Baru ini aneh, dan itu nanti akan terjadinya di akhir zaman. Kalau binatang buas yang disebut bisa bicara di akhir zaman itu maknanya adalah Yahudi, enggak aneh itu. Dan bukan tanda kiamat, dari dulu juga sudah begitu Yahudi mah. Ya. Seperti contoh ada orang yang menginterpretasikan Dajjal dengan makna Yahudi atau sekarang Amerika. Oh, Dajjal itu bukan makhluk khusus, itu mah Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi mah itu dari dulu ya jahatnya, enggak perlu disebut keluar di akhir zaman. Kalau umpamanya Dajjal dianggap Yahudi, Yahudi mah sudah ratusan atau ribuan tahun, Dajjal mah belum keluar dan nanti hanya berusia berapa lama? 40 hari. Yang dimaksud Dajjal di sana Amerika. Amerika enggak ada apa-apanya dibanding Dajjal nanti kejahatannya ya. Amerika sudah berapa ratus tahun, Dajjal cuma 40 hari. Dan belum tentu nanti di akhir zaman Amerika masih ada ya. Mungkin pecah, mungkin seperti Soviet. Sekarang terpecah menjadi negara-negara kecil. Mungkin nanti Amerika juga begitu. Ketika Dajjal keluar belum tentu masih ada Amerika itu. Belum tentu. Jadi mengartikan Dajjal dengan makna Yahudi, dengan makna Amerika, enggak pas dalam segala hal. Sama dengan mengartikan hadis tadi, bahwa nanti di akhir zaman binatang buas bisa berbicara. Lalu ditafsirkan, diinterpretasikan bahwa binatang buas itu Yahudi. Enggak pas dari segala segi, ya. Pertama, Nabi selesai menyatakan itu terjadi di akhir zaman. Yahudi mah sudah ada sejak zaman dahulu. Kedua, bahwa itu sesuatu yang aneh, yang menakjubkan gitu ya. Kalau Yahudi bisa bicara mah gak aneh, gak menakjubkan dari dulu. Jadi tidak pas, tidak cocok dengan interpretasi tadi ya. Wallahu'alam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan kembali angkat penelpon. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim, saya Pak Qasim dari Cimahi. Beberapa waktu yang lalu, Pak Ustaz sudah menjelaskan tentang imam yang nyunah, makmumnya bid'ah. Nah, karena waktu itu saya memperhatikannya terganggu oleh tamu, jadi kurang terperhatikan. Jadi mohon diulangi lagi, bagaimanakah seseorang yang jadi imam, seorang yang nyunah, yang nampaknya tidak diterima kehadirannya oleh makmum yang bid'ah. Apakah terpaksa ngamuk imam saja, ataukah nunggu imam yang sama-sama bid'ah, walaupun belum datang barangkali jemput atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Imamnya melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara salat dan ibadah lain yang dikerjakan di masjid itu, tapi makmumnya enggak setuju mengamalkan sunnah. Ada ya? Ada banyak. Harusnya sebaliknya tuh. Kalau ada imam yang nambah-nambah, makmumnya enggak setuju, itu mestinya. Ini terbalik. Seperti tadi, jadi ukuran kebenaran itu sudah terbalik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu karena kebodohan, ya. Dan itu termasuk fenomena akhir zaman. Nah, sekarang kalau ada imam sesuai sunnah tapi si makmum enggak setuju, ya. Jadi begini, di dalam sebuah masjid hendaklah dimusyawarahkan. Siapa DKM-nya, siapa ketuanya, ya. Dan siapa yang ditunjuk jadi imam. Berdasarkan musyawarah. Tunjuk imam yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, ya. Nah, setelah itu siapapun yang terpilih, makmum tunduk, ikut. Baik dia sunnah ataupun bid'ah. Kalau umpama imam melakukan kebid'ahan di dalam sholatnya, dan kebid'ahannya tidak membatalkan sholatnya, tidak mengeluarkan dia dari keislaman, maka tetap kita harus berjamaah dengan imam itu. Kesalahan imam, dosa atas imam. Makmum tetap dapat pahala dari ketaatannya kepada imam tersebut, ya. Kalau itu ditunjuk hasil musyawarah, maka tidak ada lagi orang yang tidak akan setuju. Gak setuju, saya mah gak setuju dengan imam ini. Mayoritas memilih dia. Apakah dia mau sholat sendiri di masjid itu? Gak boleh. Imam lagi mimpin sholat, dia sholat sendirian. Gak sah. Ibarat pemilihan presiden di sebuah negara, kan pasti presiden terpilih tidak, ya, ada pihak-pihak yang tidak setuju, tidak memilih dia. Tapi setelah terpilih, mas, semuanya harus taat. Ada yang memilih itu, ada yang memilih ini. Tapi yang kepilih berdasarkan suara terbanyak ini, taat sudah. Hilangkan perbedaan yang terjadi semasa pemilihan. Taat ini sudah disepakati bersama. Gak bisa, saya emang gak setuju ke presidennya, kita bikin presiden tandingan. Bisa? Gak bisa. Akan perang nanti, bisa ditangkap sebagai tindakan subversif, ya. Oleh karena itu, di dalam masjid miniatur negara ini juga begitu. Ada imam yang ditunjuk dengan kriteria tertentu. Jangan sampai yang jadi imam itu yang paling tua, tapi bacaannya ngaco. Jangan. Jangan sampai yang jadi imam itu si pemilik wakaf, baik bangunan ataupun tanah, walaupun dia bacaannya gak benar. Ada yang lebih benar, gak boleh. Nabi SAW menyatakan, ya ummukum man aqra'ukum bi kitabillah. Ya, yang menjadi imam kalianlah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, bacaan kitab Allahnya. Walaupun dia masih kecil, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya andil ketika ngebangunnya, tapi dia paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, dialah yang harus jadi imam. Ketika dia jadi imam, maka makmum harus tunduk, ikut gerakan-gerakan imam. Dengan demikian terjadilah tetap persatuan dan kebersamaan. Coba bayangkan kalau umpamanya ada pemilihan RT, ada 2 atau 3 calon. Orang terbagi kepada 3 kelompok, ada yang milih A, B, C. Ternyata berdasarkan suara terbanyak yang terpilih si B. Bagaimana dengan warga pendukung A dan C? Apakah saya mati setuju rek keluar di RT ya, mau keluar dari RT ini? Bisa begitu? Enggak bisa. Boleh pindah saja ke sana tuh ya. Tapi kalau masih di RT itu ya udah taat kepada RT itu walaupun tidak sesuai dengan pilihannya. Pilihannya kalah gitu ya. Taat. Enggak bisa, saya mah tetap RT-nya si A, ada pilihan saya si A. Tak akan dianggap si B mah walaupun dia yang menang. Enggak boleh seperti itu. Itu enggak akan ada kebersamaan. Dia enggak fair dalam berpolitik ya. Tidak jujur dalam berpolitik, tidak kesatria menerima kekalahan. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama ya. Musyawarahkan, pilih imam berdasarkan hasil musyawarah. Dan musyawarahnya didasarkan kepada apa? Orang yang paling baik bacaannya. Dialah jadi imam, lalu yang lainnya taat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari pendengar Radio RIS FM Kebumen. Assalamualaikum Ustaz. Dengan munculnya tanda-tanda kiamat, apa yang kita siapkan dan amalan apa yang kita lakukan? Ya, barakallahu fiik. Kalau sudah terlihat ada beberapa tanda-tanda kiamat, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun resikonya, walaupun resikonya dikucilkan, dimusuhi, sebab itu risiko dari sebuah kebenaran. Nabi SAW juga demikian dahulu, ya. Dan beliau pernah menyatakan, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam awalnya datang sebagai ajaran yang dianggap asing, dianggap aneh. Dan di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh. Siapa yang dianggap aneh? Dalam satu lafaz, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang kembali menghidupkan sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki kembali ya sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Itu kata Nabi, nanti akan diapakan? Akan diasingkan, dianggap aneh, dianggap sesat, dianggap baru lagi, ya. Nah, tetap kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Resikonya ya difitnah tadi. Ya'ti 'alan nasi zamanun almutamassikuna fihi min sunnati kalqabdi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Bara api itu kalau dipegang apa? Panas, apalagi ditiup-tiup. Semakin menyala apinya semakin panas, ya itu sunnah. Sunnah Nabi SAW kalau dipegang banyak ujian banyak godaan. Semakin dihidupkan semakin nyunah diri kita semakin hebat ujiannya, ya. Tapi kalau bara api itu dibuang, enggak kuat dengan panasnya dibuang, dilempar, maka bara api itu akan padam. Sunnah juga begitu, sunnah Nabi. Kalau kita tinggalkan karena enggak kuat menghadapi godaan, sunnah itu akan padam, tidak lagi menyinari dan menghiasi perilaku kita dalam keseharian kita, ya. Maka tetap istiqamah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Zain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Assalam. Halo, Bapak Ibu. Mati. Baik, Ustaz. Saya bacakan pertanyaan di SMS. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fik. Ada Ustaz di salah satu masjid yang mengkaji hukum Islam. Sebab ada halal haram, sunnah, wajib, makruh, mubah, dan ada perkara yang hukumnya belum diatur Al-Quran atau hadis. Apa benar ada perkara yang hukumnya belum diatur, semisal sesuatu yang tidak ada larangannya? Jazakallahu khair, dari Abdullah di Cianjur. Iya, barakallahu fik. Ya, hukum di dalam Islam ada lima. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu sudah lengkap. Tidak ada satu masalah pun yang tidak terkena dengan salah satu di antara lima hukum ini. Kalau umpamanya tidak ada penjelasan dari Al-Quran sunnah tentang halal dan haramnya, berarti mubah. Kaidah menyatakan al-aslu fil asyai al-ibahah. Ini untuk urusan duniawi. Pada asalnya segala sesuatu itu mubah, boleh. Baik makanan ataupun minuman ataupun perbuatan yang tidak diatur oleh Islam. Itu hukum asalnya mubah, ya. Mencari rizki diperintahkan. Bagaimana caranya? Bagaimanapun caranya, hukumnya mubah selama tidak ada larangan. Illa maqama dalilun ala nahi, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya baru jadi haram. Ini untuk urusan duniawi. Mencari rezeki gimana? Halal. Caranya gimana? Bebas. Kecuali yang terlarang. Yang terlarang mencari rezeki itu gimana? Dengan cara berjudi. Ada larangan. Mencuri. Ada larangan. Rentenir, meribakan uang. Ada larangan. Ya, merampok. Ada larangan. Dan seterusnya. Nah, sekarang ada sebuah pekerjaan. Tidak ada larangannya dari syariat, berarti boleh untuk urusan duniawi. Hukumnya apa? Mubah. Saya umpamanya mau jual jasa kuli panggul. Boleh enggak menurut Islam? Lihat, ada enggak larangan? Enggak ada larangan. Boleh kuli panggul. Setelah kuli panggul, namprak. Namprak itu menadahkan tangan, meminta upah. Boleh. Jadi tidak ada satu perkara pun yang dilakukan oleh manusia yang tidak ada hukumnya dalam ajaran Islam, enggak ada. Kalau umpama yang memang enggak ada aturannya, berarti hukumnya apa? Mubah, boleh. Selain lima itu enggak ada lagi hukum lain. Nah, dalam urusan-urusan agama, kalau itu diperintahkan dan diancam dosa atau azab kalau tidak melaksanakannya, jadi wajib. Kalau ada larangan, dilarang melakukan itu. Kalau dilakukan, diazab, jadi haram. Seperti larangan berjudi, larangan mabok, larangan berzina, larangan berdusta, larangan bergibah, yang apabila itu dilanggar ada azab yang disediakan, berarti itu jadi haram, ya. Ada yang tidak haram tapi ada larangan tapi tidak ada dosa, makruh. Seperti umpamanya makan bawang-bawangan atau petai atau jengkol menjelang pergi ke masjid mau sholat, ada larangan, ya itu makruh. Tidak ada dosa mah, cuma Nabi SAW tidak suka, maka itu makruh, gitu ya. Jadi semua perkara ada, sudah ada hukumnya. Tinggal kita mencocokkan antara perkara itu dengan hukum yang sudah diterangkan oleh ajaran Islam. Jadi tidak ada umpamai dikatakan ada pekerjaan yang tidak bisa dihukumi, apakah mubah, apa makruh, apa haram, apa sunnah, itu enggak ada yang seperti. Pasti masuk ke dalam salah satu di antara hukum yang lima ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Siti di Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin kurban, tapi punya hutang. Tapi hutang itu bisa kapan saja dibayarnya, kata saudara yang meminjamkan. Bolehkah uang yang ada dipakai untuk kurban? Barakallahu fiik, Siti di Batu Jajar, membayar hutang hukumnya wajib. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu, hukumnya zalim dan itu haram, tidak boleh. Nah, adapun kurban, dia terkena perintah kurban kalau ada kemampuan di saat itu. Nah, sekarang kita punya hutang. Hutangnya berapa? Umpamanya 2 juta. Kita punya uang 3 juta. 3 juta cukup untuk kurban? Cukup. Sekarang mungkin kecil ya. Enggak tahu tuh berapa ya sekarang. Nah, 3 juta. Kita bisa pakai kurban tapi hutang tidak terbayar. Tapi kalau umpah hutang dibayar, kita enggak bisa kurban. Maka bayar hutang. Hutang itu wajib hukum. Menunda pembayaran hutang, padahal kita mampu melunasinya, adalah haram. Dolim. Kezoliman. Sebuah kezoliman. Ya, terhadap orang yang memberi hutang kepada kita. Sudah orang itu baik kepada kita, menolong kita, membantu kita, ngasih pinjaman kepada kita. Kita pas punya enggak dibayar-bayar. Dolim kita. Ya. Jadi bayarkan dulu hutang, setelah dibayar hutang masih ada sisa dan sisanya mencukupi untuk kurban, silakan kurban. Kalau ternyata setelah dibayarkan hutang enggak cukup, umpah sisanya cuma 500 ribu. 500 ribu mah tuh, anak kambing juga enggak akan cukup gitu ya. Enggak mampu ya sudah, enggak apa-apa enggak kurban. Sebab kurban mah berkaitan dengan apa? Kemampuan. Kalau hutang mau mampu mau tidak, tetap wajib bayar. Tidak sekarang, besok. Tidak besok, lusa, ya. Jadi, seperti itu. Itu pertama. Kedua, sekarang kita enggak punya uang, tapi ingin kurban. Enggak boleh enggak pinjam dulu? Enggak perlu memaksa-maksakan diri. Pinjam untuk apa? Untuk kurban. Karena sekali lagi, kurban itu berkaitan dengan apa? Kemampuan. Kalau enggak mampu, enggak perlu berhutang. Untuk kurban, untuk haji, gitu, itu berkaitan dengan kemampuan. Kalau belum mampu ya jangan memaksakan diri. Ada enggak orang belum mampu haji tapi pinjam untuk haji? Ada banyak sekarang itu ada dana talangan haji oleh bank ditalangin dulu. Ya, nih 30 juta, 40 juta. Nah, sepulang haji nyicil setiap bulan. Haji sudah tinggal bingung ya bayarannya. Itu enggak perlu memaksakan, enggak wajib dia, ya. Nah, ada apalagi ada bunganya, enggak boleh. Ini yang menyebabkan kuota haji yang begitu banyak, 250 ribu orang untuk kuota haji Indonesia, membludak sampai antrian itu belasan tahun. Karena ada dana talangan haji ini, ya. Ini enggak boleh sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, syukran jazakallah atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Aki Oo di Cibeber. Ustaz, kalau saya masbuk, shof yang depan sudah penuh, kemudian saya bikin shof baru sambil menarik seseorang. Apakah menarik seseorang itu ada hadisnya? Karena ada pendapat itu sesuatu kesalahan besar kalau menarik makmum yang di depan. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Aki oo di Cibeber ya, barakallahu fiik. Betul. Kita masuk ke masjid di saat imam sudah memulai sholat dan shof pertama sudah penuh. Kita enggak bisa memaksa masuk, sudah penuh. Kita sendirian di belakang, iya, boleh ya. Boleh. Dan sah sholat kita. Kenapa? Bukankah ada hadis la sholata liman khalfas saf. Tidak ada sholat bagi orang yang ada di belakang saf, tidak sah. Maknanya kalau dia bikin saf baru padahal saf yang di depan masih ada. Masih kosong bisa masuk, kita bikin saf baru. Ini enggak boleh. Tapi kalau saf yang awal sudah penuh, ya enggak bisa kita memaksakan diri menggeser-geser orang yang sedang sholat. Berdirilah kita di belakang saf walaupun sendirian. Enggak perlu menanti siapa yang datang, gitu ya. Sebelum ada yang datang menemani, dia enggak memulai sholat. Sampai salam enggak ada yang datang-datang atau enggak berjamaah nanti. Silakan sholat dan sholatnya sah dan dianggap berjamaah. Boleh enggak kita menarik? Enggak boleh, haram. Kenapa? Pertama, merusak saf, mengganggu saf. Saf yang ada menjadi rusak. Nanti ada yang bolong, ada yang renggang. Belum tentu orang tersebut menutupi kerenggangannya. Ada orang enggak yang begitu renggang, dia tidak bergeser, cuek aja tetap di tempatnya, ada banyak sehingga renggang. Tapi orang kalau orang ngerti, iya dia bergeser. Andai bergeser mengganggu tidak, ya jelas mengganggu. Orang lagi konsentrasi khusyuk, eker ma eker, sholat khusyuk teh susahnya, diganggu lagi. Tidak ada gangguan pun susah khusyuk, apalagi ada gangguan. Mau khusyuk mau tidak, terserah, asal bukan kita yang menjadi penyebabnya. Kita ganggu orang dengan cara ditarik orang, orang yang ditarik terganggu. Ya, orang yang ada kiri kanannya terganggu. Uluh, itu orang ditarik ke belakang. Terus harus bergeser. Yang bergeser banyak puluhan, ya. Geser terus secara estafet gitu ya. Itu mengganggu. Ketiga, keburukan ketiga dari hal itu adalah ya, mengalihkan atau memindahkan orang dari tempat afdol ke tempat mafdul. Afdol itu yang paling utama, mafdul itu yang kurang utama. Tadi orang itu berada di saf yang paling depan, itu tempat yang paling afdol, pahalanya paling besar. Dia sudah ngincer tuh dari awal, pokoknya saya pas di belakang imam biar apa, pahalanya gede. Sudah dapat dibedol, ditarik oleh kita ke belakang, atuh jadi mafdul ya. Bisa marah dia. Oleh karena itu tidak boleh menarik orang dari depan ke belakang, karena banyaknya keburukan yang terdapat di dalam hal tersebut ya. Nah, adapun orang yang duduk apa berdiri sendirian di belakang saf karena memang yang pertama sudah penuh, tetap dia dapat pahala sholat berjamaah seperti umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Sudah ada penelpon yang. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Sudah gugur kayaknya Ustaz. Silakan yang sudah telepon sudah masuk tuh. Bapak, Ibu. Sudah tutup Ustaz. Sudah tutup, sok. Ada pertanyaan dari hamba Allah nih Ustaz. Selamat. Nah, ada penelpon langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Yati. Iya, baru kalau itu Ustaz. Mau menanyakan bagaimana hukumnya Ustaz, kan ada yang apa sih 7 hari gitu tetangga, terus ada juga yang hamil 4 bulan. Saya tidak pernah datang. Terputus. Bisa diulang Muzin, sudah ketangkap poinnya belum? Sudah ketangkap tentang apa? Rayaan 7 bulanan atau 4 bulanan yang hamil Ustaz. Iya, perayaan 7 bulan atau 4 bulan, iya, itu pelaksanaan dari agama. Tapi agama Hindu atau Buddha, bukan Islam. Di dalam kitab Hindu Buddha Weda Tripitaka ada. Ada apa? Ada ritual. Ritual ya, yang dilakukan ketika wanita hamil 7 bulan atau 4 bulan atau sekian bulan. Adapun dari Islam tidak ada, dari Al-Quran tidak ada, dari sunnah tidak ada. Karena rakyat Indonesia dulunya kebanyakan Hindu atau Buddha, lalu itu terwariskan secara turun-temurun dan jadi tradisi. Walaupun orang-orang yang sudah masuk Islam, tradisi itu tetap berkembang. Menjadi bagian tradisi, tradisi yang diambil dari pengamalan agama yang lain. Itu agama yang lain itu, ya. Seorang pendeta Buddha kemudian masuk Islam. Dia kecewa menemukan bahwa umat Islam masih banyak yang mengamalkan ritual agama Buddha. Termasuk yang tadi, ya. Nah, apakah boleh enggak itu dikerjakan? Tergantung siapa kita. Kita ini Muslim atau Buddha atau Hindu. Kalau Muslim, amalkan Quran Sunnah. Quran Sunnah tidak ada ritual seperti itu. Kalau kita Buddha atau Hindu, mah terserah teh teingnya. Terserah dia, gitu ya. Tapi kalau seorang Muslim, masa seorang Muslim mengamalkan kepercayaan agama? Agama lain. Gak boleh yang seperti itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru-niru, menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Kalau itu kebiasaan agama lain, lalu kita amalkan, dia akan di satu golongankan dengan agama itu. Mau gak? Ya tentu saja kita tidak mau. Ya. Kalau dilaksanakan, tidak berpahala, tidak menggugurkan dosa, malah menambah dosa, karena mengamalkan kepercayaan, keyakinan, dan ritual agama lain. Maka tinggalkan yang seperti itu. Membahayakan agama kita, merusak akidah kita, bisa menghapus pahala kita, menambah dosa kita. Lalu apa yang kita inginkan dari ritual seperti itu, ya? Ya, cukup sampai di sini saja. Sekarang sudah habis waktunya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.